itu tempat lokalisasi tua, tapi selama ini belum mau ngaji ya. Dan selama ini saya lobby, alhamdulillah dibantu teman-teman Laskar Jogja. Hari ini mereka berkenan untuk pengajian perdana bersama Gus Miftah. Jadi saya sangat bersyukur karena dulu mereka susah. Karena kondisinya di pinggir rel dan sebenarnya kan lebih elit Sarkem daripada sana. Nah, jadi barangkali juga secara psikologis juga jauh lebih di bawahnya Sarkem. Tapi alhamdulillah hari ini mereka udah mulai ngaji. Selalu saya sampaikan kepada mereka, saya tidak membutuhkan apapun dari mereka kecuali mereka mau datang. Semua konsumsi, apapun yang dibutuhkan, saya yang nanggung. Insya Allah, mampulah. Yang jelas, begitu mereka datang dan sangat antusias seperti itu, saya meyakini bahwa sejelek apapun mereka di hadapan manusia, tapi keingintahuan untuk kenal dengan Allah itu sama dengan kita yang berada di luar. Ya, minta doanya mudah-mudahan bisa istiqomah. Nyatanya kita itu berbuat salah sekalipun Allah masih mengirimkan rizkinya kepada kita. Itu artinya apa? Begitu sayangnya Allah kepada kita. Yang menjadi persoalan apa? Allah itu selalu sayang kepada kita. Allah itu menyayangi kita berlebihan, tapi sayang kita karena Allah itu edo-edoan. Jelas kok, gak jaluk karo Gusti Allah, jaluk tamu sing lomo duwito akeh. Gak jaluk karo Gusti Allah. Tapi begitu ana kotak infak nyemplungi sing paling cilik. Gak jaluk sing paling gede, nyumbang sing paling cilik. Saya tadi sangat amazing ya, tapi kan gak sebanyak itu. Dan ternyata hari ini baru perdana sudah seperti itu, karena saya dulu ingat di Sarkem pertama kali cuma 30 orang dan tadi begitu luar biasa antusiasnya. Ini nanti Ramadan saya punya agenda Sarkem dan Ngebong akan saya kumpulkan di sebuah restoran untuk buka puasa bersama sekaligus membagi mukena.